لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dua nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Begitupun alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Tentunya sebagaimana biasa melanjutkan pembahasan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Asy-Syafi'i. Hanya saja ada sedikit berbeda. Di bab-bab sebelumnya kita membaca ta'liq atau penjelasan singkat dari Syekh Majid Al-Hamawi. Adapun mulai dari pertemuan kita hari ini, kita akan memasuki Kitabun Nikah, kitab yang membahas tentang hukum-hukum seputar permasalahan nikah. Kita ingin coba membaca kitab yang sama tetapi dengan penjelasan dari orang yang berbeda. Penjelasan yang kita ambil di bab ini adalah dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau adalah wakil, beliau adalah dekan ya, dekan fakultas di jurusan syariah di Universitas Damaskus. Ya, beliau adalah seorang ulama, profesor, doktor yang memiliki spesialisasi di dalam fikih syafi'i. Kitabun Nikah. Tentunya nikah sudah jadi bahasa Indonesia ya. Kita sudah tahulah kalau dikatakan nikah ya. Kita tahu nikah itu artinya ya akad. Ya akad nikah. Menggabungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu ikatan yang dibenarkan oleh syariat. An-nikahu. Nikah itu kata beliau mustahabun, mustahab, hukumnya sunnah. Liman yahtaju ilaihi, bagi orang yang butuh atau memerlukannya. Jadi nikah ini hukum asalnya kata beliau mustahab, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang baik. Ya, liman yahtajuhu, bagi orang yang memerlukan. Ya, artinya dia perlu untuk menikah. Walaupun ya hukum asalnya manusia perlu untuk menikah. Karena dia tidak bisa sendiri. Dan dia selalu perlu yang namanya pendamping hidup. Ya, wanita perlu pendamping hidup. Begitupun laki-laki perlu pendamping hidup. Dan mereka harus berketurunan. Karena manusia tidak selamanya muda. Sebagaimana manusia tidak selamanya kuat, mereka akan memasuki fase di mana mereka menjadi tua dan menjadi lemah. Dalam kondisi ini tentunya mereka sangat memerlukan orang lain. Orang lain itu bisa dalam pengertian suami, istri, atau anak keturunan. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, dalla ala dzalik, menikah itu mustahab Adapun dalilnya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian. Kalau laki-laki bujang, kalau perempuan misalnya gadis, nikahilah gadis-gadis dan bujang-bujang, nikahkan ya orang-orang yang sendiri di antara kalian. Dan begitupun orang-orang yang soleh di antara budak laki-laki dan budak perempuan. Iyakunu fuqara, seandainya pun mereka fakir, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberikan untuk mereka kecukupan ya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nur ayat 32. Ini perintah untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri ya. Lalu dikatakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qal, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami bersama, atau kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najid syai'an. Dahulu, kata Ibn Mas'ud, kami ini adalah anak-anak muda, kami adalah sahabat Nabi dan kami anak muda dan kami tidak memiliki apapun. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah siap, maka hendaknya dia menikah. Siap secara finansial misalnya. Tentunya siap secara finansial tidak didefinisikan kaya. Tetapi punya pekerjaan. Ya, punya sumber penghasilan yang dengannya dia menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan menjadikan seseorang lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan kesuciannya. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum. Tapi kalau kalian belum bisa wahai para pemuda untuk menikah, maka perbanyaklah puasa. Ya. Fa innahu lahu wija'un. Karena sesungguhnya puasa ini bisa menjadi perisai, penghalang dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ini wasiat Nabi kepada para pemuda. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau sudah sanggup menikah, menikahlah. Iyakunul fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka dalam kondisi kekurangan, Allah akan cukupkan. InsyaAllah akan Allah berikan kemudahan. Karena seorang laki-laki yang tadinya dia keluar rumah untuk mencari rizki, ya, untuk mencari nafkah untuk dirinya, ketika dia menikah, maka dia keluar rumah untuk mencari nafkah untuk dua orang. Jadi tadinya dia keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah dia menikah, dia keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan keluarganya. Maka yang tadinya dia membawa satu rizki, maka ketika dia telah menikah, apalagi punya anak, dia membawa beberapa orang rizki. Rizki untuk beberapa orang. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, wa yajuz lil hurr أن يجمع بين أربع حرائر. Diperbolehkan bagi laki-laki yang merdeka, artinya dia bukan seorang budak, laki-laki yang merdeka, an yajma'a baina arba'i harair, menikahi empat orang wanita yang merdeka. Itu diperbolehkan. Dalam agama kita boleh seorang laki-laki menikahi lebih dari satu orang perempuan, tapi tidak boleh lebih dari empat orang. Ya, tidak boleh lebih menikahi dari empat orang wanita. Hal ini kata beliau adalah berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat yang ketiga, di mana Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah oleh kalian wanita yang kalian sukai, ya, yang kalian suka kepada wanita tersebut, apakah itu dua, ataukah tiga, ataukah empat orang wanita. Syariat membolehkan, hukumnya jawaz, hukumnya boleh, jais, hukumnya jais, boleh. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, ya satu saja. Tapi kalau kalian merasa bisa adil dalam nafkah, itu bisa memberikan atau mencukupi kebutuhan hidup mereka, ya sandang, pangan, papan, bisa adil, ya silahkan. Adil dalam pengertian nafkah, dan adil dalam pengertian mabit, yaitu pembagian waktu menginap, harus adil. Adapun pembagian dari sisi hati alias rasa cinta, itu bukan di tangan manusia, tetapi itu dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masalah hati. Tapi yang wajib adil adalah adil dalam nafkah, adil dalam masalah nafkah, dan adil dalam masalah mabit, yaitu menginap, giliran, apa namanya, tinggal di rumah si fulan, sekian hari di rumah si fulan, sekian hari. Kemudian di sini dikatakan, dalla bi mafhumihi ala annahu la yajuzul jam'u baina akthar min arba. Tentunya kalau kita perhatikan ayat ini, kita bisa memahami dari ayat ini bahwa tidak boleh seorang laki-laki mengumpulkan di dalam satu ikatan pernikahan lebih dari empat orang wanita. Karena Allah berfirman, fankihu, nikahilah, ma taba lakum, apa yang kalian sukai, di antara wanita, masna wa thulatha wa ruba, dua, tiga, atau empat. Artinya mafhumnya, pemahaman yang terlintas di kepala kita, tidak boleh lebih dari empat orang wanita. Dan hal ini pun ditegaskan, ma'asyiral muslimin, oleh hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dari Qais Ibnul Harith radhiyallahu anhu berkata, aslamtu, aku masuk Islam, sedangkan aku memiliki delapan orang istri, kata Qais, ya. Maka hal tersebut aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, ikhtar minhunna arba'an, ikhtar minhunna arba'an, pilih dari mereka empat orang saja. Jadi engkau punya delapan orang istri, wahai Qais, pilih empat orang saja. Artinya empat lagi apa? Dilepaskan, ditalak. Jadi ditalak. Begitupun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Ghailan ibn Salamah ats-Tsaqafi radhiyallahu anha radhiyallahu anhu. Sesungguhnya sahabat Nabi yang namanya Ghailan ibn Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan dia punya 10 orang istri. Masya Allah. Masuk Islam dan punya 10 orang istri. Di masa jahiliyah. Fa'aslamna ma'ahu. Maka 10 orang istri ini masuk Islam bersama suami mereka. Fa'amarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara arba'an minhunna. Maka baginda Rasulullah memerintahkan agar dipilih 4 orang di antara 10 wanita tersebut. Artinya tidak boleh lebih dari 4 orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Musnad Ahmad Rasulullah bersabda, khudz minhunna arba'an, ambillah dari mereka 4 orang. Dalam Musnad Syafi'i dikatakan, amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Tahan 4 orang dan lepaskan 6 orang yang lain. Artinya maksimal hanya 4 orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, walil abdi bainatsnataini. Adapun bagi seorang budak, kalau laki-laki merdeka menikahi maksimal 4. Adapun budak bainatsnataini, di antara 2. Karena memang budak haknya setengah dari orang merdeka. Lalu dikatakan di sini, wala yankihul hurru amatan illa bisyartaini. Laki-laki yang merdeka, ini kita semua merdeka, tidak ada lagi budak sekarang. Laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi seorang budak perempuan. Ya, budak perempuan, illa, kecuali, bisyartain, dengan 2 syarat. Ya. Yang pertama adalah, adamu sadaqil hurrah. Dia tidak punya mahar untuk menikahi wanita merdeka. Dalam kondisi ini dia boleh menikah dengan budak. Yaitu dia tidak punya mahar untuk menikah dengan wanita yang merdeka. Yang kedua adalah khauful anat. Khawatir dia jatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, dia khawatir jatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dipersyaratkan syarat yang lain, kata beliau, adalah antakunal amatu muslimatan. Dan budak itu dipersyaratkan haruslah seorang muslimah. Jadi syaratnya 3. 1, orang yang merdeka tersebut tidak punya mahar untuk menikah dengan orang yang wanita merdeka. Yang kedua, khawatir jatuh ke dalam perzinahan. Dan yang ketiga, wanitanya harus, wanita budak itu harus wanita muslimah. Hal ini berdasarkan firman Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak memiliki kemampuan berupa harta untuk menikahi wanita yang suci dan mukminat, maka diperbolehkan dia menikahi seorang budak wanita muslimah. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ. Dan hal itu adalah kalau kalian khawatir jatuh ke dalam al-anat. Al-anat dikatakan di sini al-wuku fi fahishati zina. Khawatir jatuh ke dalam perzinahan. Ini poinnya, ma'asyiral muslimin. Lalu Al-Qadi Abi Syuja' menyampaikan beberapa poin terkait dengan nazarur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Seorang laki-laki memandang seorang wanita itu ada 8 bentuk atau ada 8 kondisi. Jadi laki-laki melihat perempuan itu ada 8 kondisi. Kondisi yang pertama adalah nazruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin wa ghairu jaizin. Seorang laki-laki memandang wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya, li ghairi hajah, tanpa ada hajat keperluan. Ya, tanpa ada hajat. Wa ghairu jaiz, ini tidak boleh. Ya, jadi memandang wanita yang bukan mahram tanpa ada hajat itu tidak boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 30. Apa kata Allah? Kullil mu'minina yaguddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, itu lebih suci untuk mereka. Ya, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah نَزْرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ. Seorang laki-laki memandang istrinya atau budak wanitanya. Fayajuzu, maka boleh an yang zuro melihat ila ma adal faraj minhuma, semua bagian bagian tubuh dari istrinya, begitupun dari budaknya boleh dilihat kecuali kemaluan. Kecuali kemaluan tidak boleh dilihat. Ya, hal ini dikatakan, kenapa kok boleh dilihat seluruh bagian tubuh? Li'annahu yahillullahu jima'uhunna. Karena laki-laki itu boleh menjima, mencampuri wanita tersebut. Ya. Kama yahillulahul istimta'u bihinna fi jami'i badanihinna. Dan seorang suami boleh, mohon maaf, bersenang-senang dengan semua bagian tubuh istrinya. Ya. Maka otomatis halal bagi dia memandang semua bagian tubuh istrinya. Ammal farju, adapun kemaluan, fayukrah, maka hukumnya makruh an-nazaru ilaihi, melihat tanpa hajat makruh. Li'anna dhalika khilaful adab, karena itu menyelisihi adab yang mulia. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Aisyah berkata, aku tidak melihat kepada kemaluannya dan dia pun tidak melihat kemaluanku. Maksudnya Aisyah dengan suami beliau, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kasus yang kedua. Jadi kalau laki-laki melihat istrinya atau budaknya, silahkan dilihat apapun kecuali bagian kemaluan, makruh untuk dilihat. Yang ketiga, nazruhu ila zawat maharimihi. Seorang laki-laki melihat wanita yang merupakan mahramnya, haram untuk dinikahi, ibunya, adik perempuannya, bibinya, keponakannya, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara istri, mahram, haram dinikahi. Atau budak perempuannya yang sudah menikah. Budak perempuannya yang sudah menikah. Fayajuzu, maka boleh dilihat auratnya selain apa-apa yang ada di antara pusar, apa namanya? Orang Jakarta bilang apa? udel, apa udel, dari pusar sampai ke lutut itu enggak boleh kelihatan. Adapun dari pusar ke atas atau dari lutut ke bawah itu boleh terlihat. Itu aurat seorang wanita di hadapan laki-laki yang mahramnya. Di hadapan laki-laki yang mahram baginya. Jadi seorang laki-laki punya bibi atau punya adik perempuan, kakak perempuan, atau dia punya ponakan dari saudaranya yang laki-laki atau yang perempuan, maka dia boleh melihat bagian tubuh wanita tersebut selain apa-apa yang di bawah pusar dan di bawah, di atas lutut. Artinya mohon maaf, kadang kita masuk ke rumah bibi kita dalam kondisi bibi kita sedang menyusui anaknya. Apakah kita haram melihat? Tidak masalah. Walaupun tentunya tidak memandangi begitu kan. Tapi kalau terlihat sepintas ya itu tidak masalah. Jelas ma'asyiral muslimin. Itu yang ketiga. Ya. Adapun dalil, dalilnya adalah surat An-Nur ayat 31. Ya. Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna, dan tidaklah seorang wanita menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau mertua mereka atau anak-anak mereka atau keponakan mereka, keponakan dari saudara ya, artinya wanita itu punya saudara kandung, baik laki-laki perempuan punya anak, itu namanya keponakan, atau anak-anak suami mereka ya, atau di hadapan para wanita. Itu ada di surat An-Nur ayat 31. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa fussirat az-zinatu biwawadi'iha fawqa surrah wa tahta rukbah. Dan ditafsirkan kata zinah, zinah itu yang boleh terlihat oleh laki-laki adalah apa yang ada di atas pusarnya dan di bawah lututnya. Adapun yang di bawah pusar dan di atas lutut itu tidak boleh terlihat di hadapan wanita yang mahram. Tapi kalau di hadapan suami boleh. Tapi di hadapan yang bukan mahram, yang mahram tidak boleh terlihat. Kemudian yang keempat, masih kaitannya dengan laki-laki memandang perempuan. An-nazaru li ajlin nikah. Memandang dalam rangka menikahi. Sering kalau di masyarakat kita disebut nazar. Ente mau kemana? Ana mau nazar dulu. Apa itu nazar? Melihat calon istri. Dikatakan di sini, fayajuzu ilal wajhi wal kaffain. Diperbolehkan memandang wajah dan telapak tangan. Itu diperbolehkan. Memandang wajah dan telapak tangan. Hal ini ma'asyiral muslimin, berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal ibni Sa'ad, anna imra'atan ja'at Rasulullah faqalat, ada seorang wanita mendatangi Rasul lalu berkata, ya Rasulullah, ji'tu li ahaba laka nafsi, aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Masya Allah, wanita datang untuk minta dinikahi oleh Nabi. Ya, seorang wanita datang minta dinikahi oleh Nabi. Fanazara ilaiha, maka Nabi pun memandang wanita tersebut. Fasu'ada nazar ilaiha wa sawwabahu. Ya. Maka Nabi memperhatikan wanita tersebut baik-baik. Kemudian beliau pun menundukkan pandangannya. Ya. Tentunya ini menunjukkan bolehnya memandang wanita yang ingin kita nikahi. Jadi Nabi memandang ke atas, lalu memandang ke bawah. Lalu setelah itu Nabi menundukkan pandangannya. Ini menunjukkan apa? Kita boleh memandang wanita yang ingin kita nikahi. Dan itu akan membuat kita lebih semangat menikah. Ya, lebih semangat menikah. Ya, oleh karenanya dalam riwayat yang lain dikatakan, dari riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah,

وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas beberapa poin dari kitabun nikah dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja sekaligus pendalilan dari kitab At-Tadhib yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Mudah-mudahan bermanfaat. Di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk ikut berinteraksi mengirimkan pertanyaan ke dua nomor yang sudah kami cantumkan di layar kaca pemirsa. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya anak hasil zina menikah yang menikahkan wali hakim tapi bintinya adalah pakai binti nama bapaknya, setelah puluhan tahun baru tahu kalau beliau anak hasil zina? Allah alam bisawab ya, apa yang dilakukan sudah benar, artinya yang menikahkan adalah hakim ya. Nanti akan kita bahas sebuah hadis di mana Nabi berkata, As-sultanu waliyun man la waliyalahu. Sultan atau hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Ya. Oleh karenanya dinikahkan oleh wali hakim itu sudah benar. Adapun masalah bin atau binti, tentunya itu masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya, walaupun pendapat yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya anak hasil perzinahan tidak dibinkan ke ayahnya, tapi dibinkan ke ibunya. Ya, dibinkan ke ibunya. Tapi karena pertanyaannya masalah sah atau tidak pernikahannya, sah. Karena pernikahannya itu dilakukan oleh wali hakim dan memang begitu ketentuannya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dari Abdullah di Lampung. Ustaz, saya dulu ada syarat dari calon mertua sebelum menikahi anaknya, yaitu harus hidup dan merawat mertua di rumahnya. Dan sekarang saya mendapatkan pekerjaan jauh dari kedua mertua saya dan memaksa saya harus membawa anak istri saya. Apa yang harus saya lakukan? Dibicarakan saja dengan baik. Ya, dibicarakan saja dengan cara yang baik. Artinya disampaikan kondisinya, ya ibu, kondisi kami seperti ini, kami harus pindah keluar kota, bagaimana menurut ibu? Ya, dan saya yakin dia akan mengerti kondisi anaknya. Ya, karena tidak ada seorang orang tua pun yang ingin anaknya kesulitan, terbebani dan lain sebagainya. Ya. Hanya saja kadang sebagian wanita karena dia anak satu-satunya, lalu dia punya seorang ibu yang sudah tua, dia katakan saya mau menikah dengan Anda, tapi tolong diizinkan ibu saya tinggal bersama kita misalnya. Dan itu saya rasa ya hal-hal yang hukum asalnya boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya tidak masalah, tinggal kalau kondisinya berubah, ya tinggal dibicarakan dan dicari solusinya yang baik. Allah alam bisawab. Kita masih menantikan pertanyaan, waktu kita masih panjang, ada sekitar 20 menit lagi. Masih ada 20 menit lagi kebersamaan kita, masih menantikan para pemirsa Niaga TV yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan kita atau pembahasan yang sebelumnya. Bisa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon 0812-1998-1555, sebagaimana Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ibu? Dengan Ibu Khadijah di Aceh. Baik, silakan Ibu. Ustaz, sekarang kan musim Maulid. Apa hukumnya kalau orang merayakan hukum penduri Maulid dan kita mendatanginya? Apa hukumnya Ustaz? Hukum orang? Kan penduri Maulid, kan musim Maulid ini. Maulid Nabi. Kita merayakannya dan kita mendatanginya, apa hukumnya? Baik. Itu saja Ibu. Ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentunya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang begitu besar ya yang Allah berikan kepada manusia. Ya, oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita hidayah untuk beriman kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan permasalahan ihtifal bimaulidir rasul, perayaan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun memang terjadi beda pendapat di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang paling kuat wallahu a'lam bissawab bahwa dalam agama Islam tidak dikenal istilah perayaan Maulid Nabi. Ya, tidak dikenal istilah apa? Perayaan Maulid Nabi. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena memang berlalu masa-masa keemasan, yaitu masa para sahabat, lalu berlalu masa tabi'in, dan para imam-imam setelahnya seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Begitupun imam-imam ahlul hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lain sebagainya. Dan itu tidak dikenal. Ya, itu tidak dikenal. Ya, tidak dikenal istilah dalam syariat atau dalam fikih istilah Maulid Nabi. Ya. Dan seandainya itu baik, tentunya Rasul dan para sahabat dan para imam-imam yang soleh akan menganjurkan kita untuk melakukannya. Tapi kan ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi berpuasa di hari Senin. Ketika ditanya, kenapa berpuasa di hari Senin? Karena itu hari aku dilahirkan. Iya, Nabi bersyukur. Tapi bentuknya bukan dengan mengadakan perkumpulan besar, lalu membuat makanan dan lain sebagainya, tetapi dengan cara berpuasa. Ya, dengan cara berpuasa. Sekarang yang ada di masyarakat bukan hanya kelahiran Nabi yang diingat. Bahkan setiap daerah ada haul Syekh Fulan, haul Syekh Fulan, banyak sekali. Dan seandainya hal itu baik, tentunya ada akan ada kita dengar dalam sejarah haul Abu Bakar, haul Umar, haul Uthman, haul Ali, haul Abdurrahman bin Auf, haul Sa'ad bin Abi Waqqas, haul Khalid bin Walid, haul Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menemukan itu. Dan kita semua sudah berikrar bahwa tidak ada contoh yang lebih baik daripada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka ikuti Nabi, bagaimana beliau beribadah, beragama. Ya wa ma atakumur rasul fakhuzu. Apa yang datang dari Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Yang dilarang tinggalkan. Dan seandainya perkara itu baik, tentunya Nabi sudah menjelaskannya dan mengajarkannya kepada para sahabat. Ada Bapak Hasan Basri di Medan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini ingin tanya Pak. Ingin tanya Pak Ustadz. Apakah memang di dalam ilmu tauhid itu, dalam apa Bapak? Apakah memang ada di dalam ilmu tauhid? Iya. Mengenai tentang syariat, makrifat dan iktikad itu. Syariat, baik. Itu saja Pak. Yang kedua Pak, apakah Abu Hasan Al-Ashari sama Ahmad termasuk ahli sunnah wal jamaah? Baik, itu saja Bapak. Iya, itu aja. Terima kasih. Baik. Iya, itu aja. Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama, apakah di dalam agama atau tauhid ada istilah syariat, makrifat, dan hakikat? Wallahu alam bissawab ya, Nabi Muhammad diutus membawa agama, maka beliau lebih paham hakikat dari agama kita. Dalam hadis yang panjang, biasa disebut dengan hadis Jibril, hadis Jibril. Nabi Muhammad ditanya tentang hakikat agama. Ternyata agama itu disusun dari tiga tingkatan. Yang pertama al-Islam. Islam itu artinya bapak melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya zahir. Zahir itu yang terlihat. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Itu namanya Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, kalau iman apa itu iman? Maka Nabi berkata iman itu adalah tu'mina billahi wa malaikati, tu'mina billahi an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tingkatan kedua dari agama, kita ini beragama. Dasar dari beragama adalah melaksanakan amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Itu standar dasar atau basic. Level yang lebih tinggi dari Islam adalah iman. Apa itu iman? Kaitannya dengan batin. Kaitannya dengan perkara yang gaib. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Oleh karenanya di surat Al-Hujurat ada satu ayat yang berbunyi qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Ada seorang Arab Badui datang berkata aku beriman, lalu Allah katakan kullam tu'minu, katakan kamu belum beriman, walakin kulu aslamna, tapi katakan sudah Islam. Jangan katakan sudah iman, tapi katakan sudah Islam. Itu ayat Al-Quran. Artinya level iman itu lebih tinggi daripada level Islam. Oleh karenanya Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah, takut dia, bergetar hatinya. Apakah setiap orang Islam disebut nama Allah bergetar? Tidak. Hanya orang Islam yang sudah sampai kepada derajat iman. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Apakah semua orang Islam dengar ayat Allah bertambah? Tidak. Khusus mereka yang levelnya iman. Dan di atas level iman adalah level ihsan. Level yang paling tinggi. Didefinisikan oleh Nabi, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, Allah melihatmu. Ya. Jika engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ini level begini dalam agama kita. Lalu muncul datang orang-orang kemudian yang membuat standar-standar yang lain. Kata mereka ada syariat, ada makrifat, ada hakikat. Apa maksudnya? Makrifat mengenal Allah. Hakikat, hakikat itu derajat yang paling tinggi. Lalu kalau orang sudah hakikat apa? Tidak lagi dia wajib bersyariat. Karena dia sudah melewati level syariat. Dalilnya mana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan. Saya sudah yakin, berarti saya tidak lagi wajib beribadah. Hati-hati, ini menyimpang, ini sesat, ini bisa kafir tanpa sadar. Kita katakan kepada orang-orang yang mengaku sudah makrifat atau hakikat, Anda tidak lagi wajib sholat, Iya, saya sudah hakikat. Oh, jadi hukum syariat sudah tidak lagi berlaku untuk Anda? Tidak, saya sudah hakikat. Aqimis sholata li dzikri. Laksanakan sholat untuk mengingatku. Aku sudah ingat terus, enggak perlu lagi sholat. Aku sudah ingat. Kita katakan kepada orang-orang yang seperti itu, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih takwa? Mana yang lebih dekat dengan Allah? Anda atau Rasul? Anda atau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia mengatakan tentulah, kalau dia mengatakan seandainya, oh saya lebih mulia dari Rasul, karena Rasul syariat, saya hakikat. Ya sudah, jangan dilanjutkan obrolannya. Ini orang murtad. Bukan orang Islam ini, orang murtad yang berani mengatakan dirinya lebih mulia dari Rasulullah. Tidak perlu dilanjutkan diskusinya. Sudah jelas siapa orang yang ada di hadapan kita. Tapi kalau seandainya dia katakan, ya tentu Rasul lebih mulia. Dia adalah Sayyidu Waladi Adam, penghulu anak-anak Adam. Dia adalah sahib maqam mahmuda, pemilik tempat yang paling tinggi. Ya dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Kalau memang begitu jawaban orang tersebut, kita katakan Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut, orang yang paling mulia. Tetapi beliau yusalli minal lail, salat malam, hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya beliau bengkak, pecah-pecah tumit beliau. Maka Aisyah berkata, afala ya Rasulullah, lima fa'al tahadha, untuk apa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bukankah sudah diampuni dosamu yang lalu dan akan datang? Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Jadi ini hati-hati ya, itu diantara penyimpangan orang-orang gulatus sufiyah, gulat as-sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim. Mereka membuat tingkatan-tingkatan yang tidak dikenal dalam agama, sampai mereka berani mengatakan bahwa mereka sudah sampai pada satu kondisi di mana mereka menyatu dengan Allah, wahdatul wujud, manunggaling kaula gusti dan lain sebagainya. Itu hati-hati, itu tidak, bukan bagian dari agama. Itu penyimpangan ya, yang berasal dari ajaran-ajaran yang datang dari luar Islam, kemudian diadopsi oleh orang-orang sufi yang ekstrim. Ya, ada lagi yang mengatakan, oh kami sudah mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Sudah dibuka tabir antara diri kami dengan Allah. Masya Allah. Dibuka tabir maksudnya bagaimana? Oh iya, kami langsung bertanya kepada Allah. Ini hati-hati ya. Kita beragama sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah adalah ahlu sunnah? Ahlu sunnah memiliki dua pengertian. Ahlu sunnah dalam pengertian yang umum adalah mereka yang Islam kecuali Syiah. Jadi semua umat Islam tanpa terkecuali selain Syiah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi semua yang beragama Islam selain Syiah itu ahlu sunnah wal jamaah. Itu ahlu sunnah dalam pengertian yang umum. Selain dari Syiah ya ahlu sunnah. Jelas, itu pengertian umum. Adapun ahlu sunnah dalam pengertian yang khusus, yaitu mereka yang komitmen dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada para sahabat, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Dan di sini kita bisa perdebatkan, apakah beliau adalah seorang ulama besar, Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, apakah beliau masuk ke dalam kategori ahlu sunnah dalam pengertian yang spesifik? Tentunya, Allah alam bisab, siapapun yang membaca sejarah Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, beliau seorang ulama. Tetapi beliau melewati tiga fase perjalanan kehidupan. Beliau memiliki seorang ayah tiri yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Maka selama 40 tahun, Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari adalah seorang Mu'tazili, pengikut Mu'tazilah. ya pengikut Mu'tazilah, 40 tahun Mu'tazilah. Di kemudian hari beliau menyatakan bertobat dari pemahaman Mu'tazilah. Setelah beliau bertemu dengan seorang guru yang bernama Muhammad bin Kulab, yang mana pengikutnya disebut Kulabiyah. Pengikut Kulabiyah itulah yang sebenarnya mempopulerkan istilah Allah wujud kidam bako, ya mukhalafatu lil hawadith, sifat 20 misalnya. Kemudian di akhir fase kehidupannya, Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari menyatakan rujuk dari dua pendapat sebelumnya, yaitu Mu'tazilah dan Kulabiyah. Kemudian beliau mengumumkan di hadapan manusia bahwa beliau mengikuti akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Apa itu akidah Imam Ahmad bin Hanbal? Akidah Ahlus Sunnah. Akidah Salaf. Ya. Dan sebagai bukti beliau mengikuti Imam Ahmad, beliau menulis beberapa kitab, 3 atau 2 kitab, di antaranya kitab yang berjudul Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Itu bisa dicari, bukunya sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Dan Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah menulis juga buku yang berjudul Maqalat Islamiyah. Sempat saya memiliki buku itu, ya, sampai akhirnya tidak kembali setelah berpindah tangan. Itu di dalamnya beliau menyatakan bahwa beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan akidahnya Imam Ahmad, tidak mentakwil nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau pinjam uang dari bank syariah untuk membuat kos-kosan, tidak ada denda keterlambatan, tapi ada biaya harus dibayar untuk asuransi jiwa, apakah riba atau tidak? Dan bagaimana cara menghitung zakat kos-kosan itu? Allah alam bisawab, ya. Meminjam uang, kalau bapak minjam 1 miliar, dikembalikannya berapa? Dikembalikannya mungkin 1,5 ya, atau 1,4 ya. Pinjam meminjam yang ada tambahan, ya Allah alam bisawab, itu riba ya, kecuali sifatnya barang pembiayaan. Kalau sifatnya pinjaman, selama masih ada tambahan dalam pengembalian, maka Allah alam bisawab itu bisa jatuh ke dalam riba. Ya, walaupun harus ditanya kepada ustadz yang lain yang lebih paham masalah ini. Saya tidak terlalu paham skema-skema syariah dan lain sebagainya. Ya, tetapi prinsipnya kalau kita meminjam uang, sejumlah uang, lalu di dalam pinjaman uang itu ada tambahan, itu riba. Itu pemahaman sederhananya begitu. Kecuali kalau berbentuk barang. Kalau kontan, harga kendaraan ini 200 juta. Tapi kalau cicil, 5 tahun menjadi 300 misalnya, atau 250. Lalu bank membelikan mobil, kalau memang bisa, dia belikan mobil itu. Lalu setelah mobilnya dibelikan, diserahkan kepada nasabah misalnya, ya. Maka itu ya jual-beli jatuhnya. Tapi kalau pinjam-meminjam, selama masih ada bunga, ya berarti itu riba. Ya, Allah alam bisawab. Saya punya tetangga rumah kami berdempetan semenjak punya anak bayi, sering buka ngaji 24 jam tidak berhenti. Sekarang anak udah berumur 5 bulan, siang buka lagu anak, sore sampai pagi buka ngaji lagi. Saya sebagai tetangga merasa jam tidur malam kami terganggu. Apa hukumnya? Diingatkan, Pak, mohon maaf, tolong dikecilkan suara ngajinya. Ya, kami butuh istirahat, ya, saya enggak ada masalah. Dan itu tidak boleh, ya, seorang tetangga mengganggu tetangganya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan tidak bisa kita dengan alasan beribadah mengganggu tetangga kita. Misalnya dengan alasan kita ingin dengar murattal, kita kencangkan. Enggak bisa. Innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang mukmin, orang mukminat tanpa ada salah, maka sungguh dia telah menanggung dosa yang besar. Ya, Allah alam bisab. Masih ada pertanyaan terakhir dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang istri di rumah bermakmum kepada imam di masjid saat salat subuh? Meskipun rumahnya terhalang oleh beberapa rumah, namun suara zahir imam terdengar jelas. Kalau beda tempat, saya rasa janganlah. Ya, kalau berbeda tempat. Kecuali kalau memang rumah ibu nempel dengan masjid, terlihat imam. Ya, atau dekat, silakan. Tapi kalau terpisah beberapa rumah, menurut saya jangan. Ya, artinya kalau mau datang aja sekalian ke masjid. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.